al-mutasarrifu fihim bikamalil qudrati wa badi'is san'ah fala yamtani'u 'alayhi minhum ahad wala ya'jizuhu ahad. Yang artinya, maksudnya dialah pemilik langit dan bumi dan sesuatu yang ada pada keduanya berupa seluruh macam makhluk yang bertindak pada mereka dengan kesempurnaan dan keindahan ciptaan. Dan dia tidak terhalang oleh seorang pun dari mereka dan tidak ada seorang pun yang melemahkannya. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengatur langit dan bumi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memiliki langit dan bumi. Dan tidak ada yang bisa mengatur langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang menahan pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap langit dan bumi. Karena Allah lah satu-satunya yang maha pencipta. Yang tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, ada tafsiran yang menarik. Dua tafsiran menarik beliau sebutkan. Ayat ini, kata beliau, adalah bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani di dalam surat Ali Imran ayat 181 yang mengatakan laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendengar orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah faqir dan kamilah yang kaya. Ayat ini yaitu yang kita baca sekarang, walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kerajaan langit dan bumi dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah bantahan ayat 181 tadi yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala miskin, fakir dan kamilah yang kaya. Bantahannya ini, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, hadza ihtijajun 'ala alladhina qalu inna Allaha faqir wa nahnu aghnia wa takdzibun lahum. Ayat ini adalah bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan Allah itu miskin dan kamilah yang kaya. Dan ini adalah pendustaan untuk mereka. Pendustaan dari Allah untuk mereka. Bahwasanya perkataan mereka Allah itu miskin, Allah itu tidak punya apa-apa, Allah itu fakir, membutuhkan sesuatu, ini adalah keliru. Kenapa? Karena Allah memiliki langit dan bumi. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ayat ini bagi orang-orang yang ingin kokoh hatinya di dalam kebenaran ataupun di dalam kehalalan mencari rezeki, maka niscaya ayat ini merupakan sandaran. Saat Anda berusaha untuk mencari rezeki yang halal, maka ingatlah walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Saat Anda gagal, usaha pertama gagal, maka ingatlah walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Saat Anda memulai usaha, ingatlah walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan apabila sudah berusaha, kemudian nilainya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini membuat seseorang teguh, kokoh, istiqamah di dalam mengerjakan ketaatan. Baik itu mencari rezeki yang halal atau berusaha dengan usaha yang benar. Maka ayat ini sandarannya. Begitu juga ayat ini membuat seseorang sadar ataupun membuat seseorang sabar menerima apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan. Kalau seandainya takdirnya belum, maka kita cuma bisa mengucapkan walillahi mulkus samawat wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah memiliki kerajaan langit dan bumi dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau seandainya takdirnya baru setengah, maka kita sampaikan di dalam hati kita walillahi mulkus samawati wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini membuat seseorang sabar, ya, kemudian menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Karena Allah lah yang mengatur segala sesuatu. Wa'lam anna ma asabaka lam yakul liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakul liyusibak. Ketahuilah apa yang menimpamu karena memang sudah takdirmu, tidak akan pernah meleset darimu. Baik itu menimpa kebaikan atau menimpa keburukan. Tidak akan pernah meleset karena sudah takdirnya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan ma'akhta'at yang belum menimpamu karena memang belum takdirnya, lam yusibat, maka tidak akan pernah menimpamu. Tidak akan pernah bisa menimpamu. Ini membuat orang sabar, membuat orang lapang dada, membuat orang tidak terlalu putus asa karena sangat ambisius. Karena sangat ambisius. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum." Agar kalian tidak putus asa dengan apa yang kalian dengan sesuatu yang datang kepada kalian, maksudnya musibah. Kalau ada musibah buruk, maka tidak putus asa. Dan tidak terlalu gembira, terlalu sombong, pongah, congkak apabila kalian mendapatkan sesuatu yang kalian sukai. Tetapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, ini tafsiran pertama yang dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Kemudian tafsiran yang kedua yang juga menarik yang dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan wa qila ma'na لا تظنن الفارحين ينجو من العذاب فإن الله على كل شيء قدير وهم في قبضة. Jangan kalian mengira-ngira orang-orang yang jangan kalian mengira dengan kegembiraan orang-orang yang telah menghina Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan Allah fakir, nahnu aghnia, Allah itu miskin dan kami itu kaya. Jangan kalian mengira seperti itu bahwa kalian akan selamat dari azab. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Dan mereka di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Makanya Allah berfirman, "Wallahu ala kulli syai'in mumkin qadir." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli syai'in mumkin qadir. Maha kuasa atas segala sesuatu yang mungkin terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ahibati hafizakumullah taala. Baik. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sekarang pembacaan ayat yang panjang sampai ayat yang ke 194, dari 190 sampai 194. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Itu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, wahai Rabb kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Wahai Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan dia. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kepada kamu, kepada Rabbmu. Maka kami pun beriman. Wahai Rabb kami, ampunlah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Wahai Rabb kami, berilah kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami dengan perantara rasul-rasulmu. Dan janganlah engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Berulis rahimahullah ta'ala berkata, Yukhbiru ta'ala, Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafi layli wal nahar la ayati lu'lil albab. Artinya, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Wa fi dhimni dhalik, hatha al-ibadah ala tafakkuri fiha, wattabassuri biayatiha wa tadabburi khalqiha. Termasuk di dalamnya adalah anjuran kepada hamba-hamba yang memikirkan ciptaannya, memperhatikannya dengan seksama tanda-tandanya dan merenungkan proses penciptaannya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, di sini Allah berfirman laayatil liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang-orang yang memakai akalnya untuk memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu maksudnya. Bagi orang-orang yang berakal, maksudnya adalah orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat disebutkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Hibban, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Lamma nazalat hadhil ayah 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qama yusalli." Ketika turun ayat ini, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab." Ketika turun ayat ini, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun mendirikan salat. "Fa'atahu Bilalun yu'dhinuhu bis-shalah." Lalu Nabi Bilal alaihi salam radhiyallahu anhu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk mengumandangkan azan. Fara'ahu yabki. Maka Bilal alaihi salam melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedang menangis. Faqala, lalu Bilal radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, atabki wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kan dosamu sudah diampuni yang telah lalu yang akan datang. Lihat, subhanallah. Orang-orang mulia itu senantiasa pikirannya adalah bagaimana dosanya diampuni. Itu yang selalu ada di dalam benak orang-orang mulia. Ya. Yang selalu ada di dalam benak orang-orang mulia. Bagaimana dosanya diampuni yang akan datang, yang telah lalu dan yang akan datang. Beda dengan sebagian orang yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana saya bisa meraih dunia sebanyak-banyaknya. Saya kemarin baca Al-Hasan Al-Basri ketika masih muda, beliau diizinkan masuk ke rumah Rasulullah SAW. Masih muda, sekitar umur belasan, masuk ke rumah Rasulullah SAW yang beliau wafat di situ. Kemudian Al-Hasan Al-Basri memegang atapnya Rasulullah SAW. Berdiri dan memegang atap. Berarti kan rumahnya sekitar sekian saja. Itu orang-orang yang diampuni dosa yang terlalu yang akan datang. Yang selalu ada dalam benak dirinya, bagaimana dosaku diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Rumahnya cuma sekian. Benar-benar beliau menjadikan dunia ini sebagai abirus sabil. Sebagai tempat persinggahan. Benar-benar perkataan beliau itu yang mengatakan ma'ali walid dunia. Apa hubunganku dengan dunia? Ana karakibin astadhillu tahta syajarah. Thumma aqum farah. Aku bagaikan seorang pengembara yang singgah sebentar di bawah pohon. Lalu setelah itu aku melewatinya. Kita dan sebagian sebanyak, terutama khususnya pribadi, dan juga kebanyakan kaum muslimin terkadang terlalu sibuk dengan perkara yang kita akan tinggalkan. Yang kita akan tinggalkan. Saya mungkin sudah cerita di sini atau belum. Syekh Ammar Lusabi akan mengimami di sini. Lalu saya WhatsAppan sama beliau karena beliau menyapa saya. Kemudian saya jawab, "Sami'tu annakum satusalluna bina fi Ramadan fi Masjidil Imam Syafi'i Banjarmasin." Saya mendengar antum mau imam di Masjid Imam Syafi'i di bulan Ramadan. Maka beliau menjawab, "Insyaallah. Idza kunna min ahli dunya." Ya. Insyaallah kita akan ketemu lagi salat bareng jika kita termasuk penduduk dunia. Cuma sekian umur kita. Kalau seandainya seseorang memikirkan umurnya tidak berbau. Banyak orang yang terkadang sehat walafiat, atletis tubuhnya, mati duluan sebelum orang yang sakit keras. Sedangkan kalau sudah mati, al-mautu darun fasilun baina daril amal wa daril jaza. Kematian adalah sebuah pembeda, pemutus antara waktu untuk beramal dengan waktu untuk dihisab. Lihat, apa yang ada dalam benak Bilal ketika Rasulullah SAW menangis? Itu saja. Atabki waqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, apakah engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Sudah diampuni dosamu yang telah lalu yang akan datang. Artinya, di dalam benak Nabi dan para sahabatnya itu selalu yang tertanam. Bagaimana dosa-dosa diampuni? Bagaimana berhadapan dengan Allah ringan? Itu selalu yang tertanam. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Ya Bilal, afala akuna abdan syakura?" Wahai Bilal, mengapa aku tidak bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Walaqad anzalallahu alayya al-lailah ayah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sungguh malam ini aku diturunkan kepadaku sebuah ayat. Kemudian beliau membaca ayat ini. Itulah sebab turunnya ayat ini. Atau cerita di balik turunnya ayat ini. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha." Celaka bagi siapa yang membacanya dan tidak memikirkan apa yang ada di dalamnya. Nah, ini yang dimaksud dengan ayatin li ulil albab. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulul albab di sini adalah orang-orang berakal yang dengan akalnya dia mencerna tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan akalnya dia memperhatikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini ahibati hafizakumullah taala. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah disebutkan sebuah riwayat dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Atat Quraisyun al-Yahud." Orang-orang Quraisy menemui kaum Yahudi, faqalu bima ja'akum Musa. Lalu Allah Subhanahu wa taala, lalu orang Quraisy bertanya kepada kaum Yahudi, "Nabi Musa mukjizatnya apa?" Kata Yahudi, "Asahu wa yaduhu bayda lin-nadhirin." Mukjizat Nabi Musa adalah tongkatnya dan tangannya bersinar untuk orang-orang yang melihatnya. Wa ataun nasara al-himmari. Wa'atau Nasara, faqala kaifa kana Isa. Dan kaum Quraisy bertanya kepada kaum Nasrani, bagaimana Nabi Isa? Apa mu'jizatnya? Qalu kana yubri'ul akmah wal abras wa yuhyil mauta. Senantiasa Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta, penyakit kulit, dan menghidupkan orang yang mati. Fa'atawun Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqalu ud'u lana rabbak yaj'al lana as-saffa dhahaban. Maka mereka mendatangi kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin minta mukjizat juga. Maka mereka berkata, berdoalah engkau kepada Rabbmu agar Allah menjadikan Safa, bukit Safa itu, menjadi emas. Fanazalat hadhihi al-ayah, maka turunlah ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la yadullu ilal albab falyatafakkaru fiha. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan terjadinya berselisih gantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berakal, hendaklah mereka memikirkan akan hal itu. Artinya gini, orang yang menciptakan, zat yang menciptakan langit dan bumi, yang mengganti siang dengan malam, malam dengan siang, dialah yang lebih kuat juga orang-orang yang memberikan mukjizat untuk para nabi alaihi wassalatu wassalam. Makanya Allah berfirman, "La khalqus samawati wal ard afdhal min akbar." Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar dibandingkan penciptaan manusia. Apa yang dimiliki oleh mukjizat oleh para nabi tersebut tidak ada apa-apanya dengan penciptaan langit dan bumi. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Wa abhama qawluhu ayat walam yaqul 'ala al-matlab al-fulani isharatan li kathratiha wa 'umumiha. Allah menyebut secara umum firman-Nya la ayat, tanda-tanda, dan tidak berfirman menurut kepentingan sempit bagi seseorang sebagai isyarat kepada banyaknya dan keumumannya. Apa maksudnya? Ketika Allah mengatakan sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi kemudian berselisihnya la siang dan malam, benar-benar terdapat tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Maksudnya saking banyaknya di dalam penciptaan langit dan bumi tanda-tanda kekuasaan Allah, saking banyaknya di dalam bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, maka Allah umumkan penyebutannya la ayat. Sungguh terdapat benar-benar tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak Allah sebutkan tanda-tanda kekuasaan apa, tanda-tanda kekuasaan apa. Tidak. Ini menunjukkan banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah pada ayat tersebut, pada penciptaan langit dan bumi dan juga siang dan malam. Wa dzalika li'anna fiha minal ayatil ajibah ma yubhirun nadhirin wa yuqni'ul mutafakkirin wa yudzibu afidatas sadiqin wa yunabbihul 'uqulan nayyirah 'ala jami'il matalibil ilahiyyah. Yang demikian itu karena di dalamnya mengandung tanda-tanda yang menakjubkan, yang membuat decak kagum orang-orang yang memandangnya, memuaskan orang-orang yang memikirkannya, menarik hati orang-orang yang jujur, membangun akal yang jernih terhadap tuntunan-tuntunan, tuntutan-tuntutan ilahiyah. Apa maksudnya? Kalau orang memperhatikan langit dan bumi, maka dia akan dapatkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat indah. Ini hanya untuk orang-orang yang berakal. Contoh, misalkan langit. Bighairi amadin tarawna. Kalian melihat langit tanpa ada tiang. Kemudian bumi. Allah memegang bumi dan langit antazula. Kedua-duanya tidak runtuh. Kemudian al-jibal, gunung. Gunung yang begitu tinggi, ternyata dia adalah pasak bumi. Setinggi-tingginya gunung itu masih 30% dari badan aslinya yang jadi pasak bumi, 70%. Kemudian bintang-bintang, matahari, bulan, sungai. Maka benar-benar merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dihitung. Ya, tidak bisa dihitung. Makanya penulis di sini mengatakan karena di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuasaan yang sangat sangat istimewa. Sangat mempesona. Menakjubkan yang membuat decak kagum orang-orang yang memandangnya. Memuaskan orang-orang yang memikirkannya. Ya. Ini semua tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa amma tafsilu mashtamalat alayhi fala yumkinu makhluqan an yahsurahu wa yuhitu bi ba'dihi. Adapun perincian perkara yang dikandung olehnya, maka tidaklah mungkin makhluk dapat menghinggakannya dan meliputi sebagiannya. Susah untuk menghitung tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada langit dan bumi. Makanya sebagaimana ayat yang saya sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas." Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Manusia saja penciptaannya ini penuh dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana langit dan bumi? Manusia ada sel di dalamnya. Ada bentuk-bentuk tubuh manusia di dalamnya yang begitu apik Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Itu manusia, apalagi langit dan bumi. Kemudian itu ayat tadi saya sebutkan dalam surat Ghafir ayat 57. Kemudian penulis mengatakan, jadi tidak bisa dihitung kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah terhadap langit dan bumi. Wa fil jumlah fama fiha minal 'azamah was-sa'ah wa intizam as-sayr wal harakati yadullu 'ala 'azamati khaliqiha wa 'azamati sultanihi wa syumuli qudratih. Yang artinya, secara global, segala sesuatu yang ada padanya berupa keagungan, keluasan, kebenturan, peredaran, dan gerakannya menunjukkan kepada keagungan penciptaannya, agungnya kekuasaannya, dan keuniversalan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diam di bumi yang dia itu, bumi ini bergerak. dan salah satu kuasa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini qararan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini bisa ditempat tinggali oleh manusia. Di dalam surat An-Naml ayat 61, amman ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anharan. Siapakah yang menjadikan bumi qarar, diam, padahal dia ini bergerak sesuai dengan rotasinya. Dan suatu yang bulat, ketika dia bergerak, maka dia akan bergerak sesuai dengan diameter yang dia miliki, dari mulai tengah sampai pinggirnya. Saya pernah berbicara ini dengan ahli geologi. Ini bumi ini, Ustadz, luar biasa penciptaannya. Karena kalau bola basket kita putar, itu seputar diameter bola dan sampai ke ujungnya, seputar itulah pergerakannya, kekuatan yang dia perlukan. Semakin besar, semakin besar pula pergerakan yang dia perlukan. Maka bumi ini diameternya luar biasa. Semestinya dia bergoyang-goyang. Tetapi, amman ja'alal arda qararan. Siapa yang menjadikan bumi ini tetap diam? Kita bisa ngaji, bisa meletakkan sesuatu, bisa bangun rumah, bisa bangun bangunan, meletakkan sesuatu tegak berdiri tidak gotar. Makanya kalau seandainya terjadi gempa, benar-benar goyang. Dan itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah memikir seperti ini, para ikhwah, menjadi kecil, menjadi sering merendahkan diri, menjadi mengetahui kapasitas kita sebagai manusia. Tidak mudah sombong, tidak mudah ujub, apalagi dengan sesuatu yang dicapai oleh manusia. Kemudian penulis mengatakan, "Wa ma fiha min al-ihkam wal itqan wa badi'is sun' wa lataifil fi'l yadullu ala hikmatillah wa wad'ihi al-asya' mawadhi'aha wa sa'ati 'ilmihi." Artinya, dan apapun yang dikandungnya berupa manfaat bagi makhluk menunjukkan akan keluasan rahmat Allah. Ini loh, luar biasa. Al-kalam an rahmatillah la tantahi. Kata para ulama begitu. Pembicaraan tentang rahmat Allah tidak akan pernah habis. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini untuk manusia sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita perlukan, Allah Subhanahu wa taala kasih. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ataakum min kulli ma sa'altumu. Allah memberikan kepada kalian dari apa yang kalian minta. Yang menariknya tafsiran ulama salaf, wa ma lam tas'alu, dan Allah memberikan apa yang kalian minta dan apa yang belum kalian minta. Ya, dan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan di daerah yang di sana cuma ada salju, maka Allah akan memberikan segala macam keperluan yang diperlukan oleh manusia yang hidup di tengah-tengah salju. Binatangnya pun khusus. Contoh misalkan orang yang hidup di tanah rawa, tanah gambut, maka akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang diperlukan oleh manusia tersebut untuk bisa hidup di sana. Ada kayu galam, ada kayu ulin. Nih, kalau orang berpikir seperti ini, dia tidak akan pernah menuduh Allah tidak adil. Kalau Allah menguji sedikit dari nikmat yang dia berikan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak akan pernah mengucapkan hal-hal yang buruk tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ciptakan apa yang ada di muka bumi ini sebagai rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. umumnya karunianya, kebaikannya yang menyeluruh dan kewajiban bersyukur kepadanya. Nah, makanya ketika Allah menurunkan ayat inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab, Rasulullah SAW langsung beribadah. Apa maksudnya? Bersyukur. Maka di sini para ulama mengatakan kullu ta'ah syukrunillah. Implementasi dari syukur adalah ketaatan. Anda ingin tahu diri Anda pandai bersyukur atau tidak, lihat taat atau tidak. Kita ingin tahu kita pandai bersyukur dengan mata kita, lihat mata kita dilihatkan untuk apa. Lisan, bersyukur dengan lisan kita, kita gunakan untuk apa lisan kita. Telinga, bersyukur dengan telinga, kita dengarkan untuk apa. Lihat, Rasulullah SAW langsung ketika ditanya oleh Jibril, hai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Bukankah engkau telah diampuni dosa yang akan datang, yang telah lalu yang akan datang? Apa beliau jawab? Afala akuna abdan syakura. Karena beliau melihat langit dan bumi dan seluruh isinya disediakan untuk manusia, termasuk beliau. Maka tidaklah aku bersyukur. Cara bersyukur adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati Allah, "Wa ma fiha minal manafi'i lil khalqi yadullu ala sa'ati rahmatillah wa 'umumi fadlihi wa shumuli birrihi wa wujubi syukrihi. Wa kullu dhalika yadullu ala ta'alluqil qalbi bi khaliqiha wa mubdi'iha wa badhlil juhdi fi mardhatihi." Semua itu menunjukkan ketergantungan hati kepada pencipta dan pembuatnya, dan mengerahkan segala upaya dalam memperoleh keridhaannya. Wa alla yushriku bihi siwahu mimman la yamliku li nafsi wa la li ghairi mithqala dzarratin fil ardi wa la fis samaa. Dan agar Allah tidak disekutukan dengan sesuatu apapun dari orang yang tidak memiliki sebesar biji atom sekalipun untuk dirinya maupun untuk orang lain di bumi dan tidak pula di langit. Orang kalau memikirkan penciptaan manusia, penciptaan Allah tentang langit dan bumi, dia tidak akan pernah bergantung kecuali hanya kepada Allah. Tidak akan pernah bergantung kepada zat yang tidak memiliki apa-apa. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Wa khassallahu bil ayat ulul albab wa hum ulul uqul li'annahum humul muntafi'una biha an-nadhiruna ilaiha bi'uqulihim la bi'absarihim. Allah mengkhususkan tanda-tanda itu kepada orang-orang yang berakal. Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki akal fikiran. Dan mereka lah orang-orang yang dapat mengambil manfaat darinya, yang memperhatikan dengan akal fikiran mereka, dan bukan hanya dengan pandangan mereka saja. Jadi, ada namanya dalam bahasa Arab itu basar, mata. Ada namanya basirah, yaitu hati. Ada seorang penghafal Al-Quran di Arab Saudi, sudah penghafal Al-Quran, dia sekarang naik kepada penghafal hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan selanjutnya. Beliau mengatakan, faqattul basar lal basirah. Aku kehilangan penglihatan, tetapi aku tidak kehilangan mata hati. Sebagian orang mempunyai penglihatan, tapi kehilangan mata hati. Begitu juga perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika melihat ada orang-orang yang cerdas luar biasa, superior IQ-nya. Tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi karena mereka ahlul bid'ah, menyimpang dari jalan ahlu sunnah, melakukan kesyirikan, melakukan perbuatan bid'ah, terutama kaum Mu'tazilah yang mendewakan akal, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan ulaika qaum utu zakaan walam yu'tu zakaan. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kebeningan, diberikan kecerdasan, tapi tidak diberikan kesucian hati untuk menerima kebenaran. Di antaranya juga al-Qur'aniyun, orang-orang yang ahli Qur'an, tapi tidak bersandar, tidak mau bersandar dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dengan ayat-ayat dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya bukan hanya dengan pandangan saja. Pandangan itu cuma mata, melihat. Tetapi dengan akal otak pikiran yang masuk ke dalam hati. Nah, sini saya ingin menyinggung sedikit tentang masalah fikih. Ada hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fis shalah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap pundak-pundak kami di dalam salat. Pundaknya diratakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Istau wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum." Luruslah. Janganlah kalian berselisih, tidak lurus. Maka hati-hati kalian nanti akan berselisih. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita meratakan saf dan merapatkannya, meratakan dan merapatkannya. Dan jangan bengkok-bengkok. Dan ini satu kesatuan, rata dan rapat itu satu kesatuan. Karena tidak akan mungkin rata kecuali dengan rapat. Kemudian lanjutan dari hadis tersebut, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Artinya, hendaknya orang-orang dari kalian di belakangku adalah orang-orang yang ulul ahlam. Ulul ahlam adalah al-aqil. Ada yang mengatakan ulul ahlam adalah al-aqil, orang yang berakal. Ada yang mengatakan ulul ahlam adalah orang yang baligh. Maka semestinya di belakang imam, ya, ini orang-orang yang berakal dan juga orang yang baligh. Wan nuha, orang-orang yang faham tentang ilmu sholat. Terutama dalam bulan Ramadan ini, banyak sholat-sholat yang kita kerjakan, tarawih. Maka saya berharap nanti di belakang imam ada sekitar empat disediakan pembatas di situ. Tidak ada yang boleh ngisi. Boleh dia duduk di situ asalkan dia baligh, tahu ilmu sholat, banyak hafalan, minimal 30 juz. Jangan sok-sok, tahu aja, tahu diri aja deh sudah. Ya, yang bukan ahlinya minggir sana-sana. Makanya kita sangat mengapresiasi ini kawan-kawan Mas Irfa, kemudian Ustaz Ozi. Mudah-mudahan mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya. Dan sebentar lagi ada Mas Yordan datang. Itu ahli-ahli Quran yang harus kita hormati. Ya. Dan itu penerus-penerus dakwah di Kalimantan Selatan ini. Nah, saya bertanya tadi malam kepada Mas Irfa, kapan Yordan pulang? Nanti 17, tanggal 17 katanya. Nah, mereka-mereka lah yang cocok untuk di depan. Yang cuma iqra samping. Bukan meremehkan, tetapi itulah fadlullah yu'tihi man yasha. Karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Mereka menghafal Quran itu bermalam-malam, bersubuh-subuh capek. Hafal Quran itu letih mereka. Ya, ngantuk-ngantuk, kadang-kadang kalau hafalannya sudah hilang, sedih, luar biasa, enggak jalan itu sedih. Ya, tanya aja sama kawan-kawan itu. Maka disediakan, mungkin ada orang-orang baru yang tidak paham, melihat kosong di depan langsung. Ya. Makanya tadi ada kecil di depan, saya mau tanya, kamu hafalan berapa? Kalau hafalannya banyak, silahkan di belakang. Ya. Tidak, bukan terlarang, akan tetapi ini hadis Rasulullah SAW, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, agar orang-orang di belakangku dari kalian orang-orang yang berakal, yang baligh, yang tahu ilmu, kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Jadi Islam itu ada adabnya. Ini juga yang kadang-kadang sering dipermasalahkan dengan dakwah salaf, bahwa sebagian orang mengira kurang beradab. Ya, karena kita ingin mengamalkan sab pertama, akhirnya langsung di belakang imam. Padahal di masjid itu ada orang-orang yang mungkin imam tetap, ada yang menjaga imam, ada yang dituakan, dan semisal. Semoga diletakkan sutrah nanti sekitar 4 atau 5 gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu tersebut. Taib, para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dari mulai ayat 190 sampai ayat 200 ya, sampai akhir surat Ali Imran sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mau memulai salat malam setelah tidur. Imam Al-Qurtubi mengatakan qala al-ulama yustahabbu liman intabaha min naumihi an yamsa ala wajhihi wa yastaftihu qiyamahu biqira'ati hadhihi al-asharati al-ayat iqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan, para ulama mengatakan dianjurkan bagi siapa yang bangun dari tidurnya kemudian dia mengusap wajahnya sambil membaca doa bangun tidur, lalu setelah itu dia berwudu kemudian salat dan membuka salat malamnya dengan membaca ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab, sampai kepada ayat yang ke-200, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, dianjurkan untuk membaca ayat ini. Kita lanjutkan insyaallah nanti pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Nah, ada yang ingin bertanya tentang puasa? Dan saya bertanya ini kepada, kemudian ada ketua yayasan, ada ketua masjid, habis tarawih tidak ada kajian? Ada. Taib, ada perkataan menarik bahwa salah satu ilmu yang bermanfaat, kan kita selalu meminta ilmu yang bermanfaat setiap hari. Salah satu ilmu yang bermanfaat tandanya adalah ilmu tersebut diamalkan. Dan tanda ilmu diamalkan adalah ketika ilmu tersebut disampaikan agar bisa diamalkan. Dan Masjid Imam Syafi'i terkenal dengan kajian. Kajian dengan majelis ilmunya. Maka jangan dihilangkan. Dua malam berlalu saya lihat tidak ada majelis ilmu. Apalagi malam pertama itu sebenarnya malam orang-orang yang mulai semangat untuk beribadah. Semestinya harus ada yang memberikan motivasi. Kemudian juga ada yang memberikan wejangan, arahan apa saja yang harus diperlukan. Saat seseorang sudah mau memasuki bulan Ramadan. Dan umat itu sesuai dengan ulamanya. Itu saya sangat memperhatikan. Umat itu sesuai dengan ulamanya. Maka jangan sampai prioritas di masjid ini yaitu majelis ilmu dihilangkan. Dua malam berlalu itu bagaikan kehilangan 100 juta. Kalau hitungan dunia. Ya, dua malam berlalu tidak ada majelis ilmu dengan begitu banyaknya manusia. Dan juga tidak ada pengumuman. Bahwa malam sekian kita insya Allah nanti akan ada kajian misalnya. Imam Ahmad ketika ditanya, ayyur rajulaini ahabbu ilaik? Mana dua orang yang engkau sukai? Ar-rajul alladhi yusalli wa yasum am ar-rajul alladhi yuhadditsul hadits? Seorang yang salat, puasa, itikaf, atau seorang yang membicarakan ilmu hadis? Maka kata beliau, alladzi yasumu yusalli wa ya'taqif hadza li nafsihi. Yang salat, yang puasa, yang i'tikaf ini untuk dirinya. Wa yuhaddithul hadits hadza lil muslimin fa hadza afdal. Ini untuk orang-orang beriman. Dan ini lebih utama. Jadi kita dituntut di dalam bulan Ramadan ini dua hal. Mensolehkan diri sendiri dan mensolehkan orang lain. Dan mensolehkan orang lain itu ganjarannya lebih besar. Maka saya sangat berharap jangan sampai masjid ini tidak konsen dengan majelis ilmu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang ingin bertanya pada ikhwah tentang puasa, tentang tarawih? Jawabannya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man dara'ahu al-qay fala qadha 'alayhi wa man istaqa'a fa 'alayhi al-qadha. Barang siapa yang muntah maka tidak ada qadha atasnya, berarti tidak batal. Dan barang siapa yang memuntahkan maka dia batal. Maka wajib qadha atasnya. Jadi kalau seandainya memang dia muntah tanpa sengaja maka tidak batal. Muntah tanpa sengaja dan batal. Tetapi ada yang menarik dari pertanyaan Mas, yaitu sikat gigi kemudian bisa memuntahkan. Maka untuk puasa boleh bersiwak, bersikat gigi pakai pasta pagi, siang, sore, boleh, tetapi jangan terlalu dalam. Secukupnya di luar-luar saja untuk membersihkan mulut. Karena keumuman hadis tentang siwak membolehkannya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Dalam riwayat yang lain, fi kulli wudu. Kalau seandainya aku tidak menyulitkan atas umatku, maka aku perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap sholat. Dalam riwayat yang lain, di setiap wudu. Keumuman hadis ini menunjukkan boleh bersiwak saat berwudu, saat puasa. Berwudu saat puasa. Maka tidak mengapa bersiwak, bersikat gigi, baik siang, pagi, sore, malam, ya, pakai pasta gigi atau tidak, tetapi jangan terlalu dalam. Berdasarkan hadis Luqayd ibn Sabrah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW ditanya, kaifal wudu, bagaimana berwudu? Beliau menjawab, asbighil wudu, sempurnakanlah wudumu. Kalau basuh sempurnakanlah. Wa khallil bainal asabi', dan selalah jari jemarim. Wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'iman, dan sungguh-sungguhlah memasukkan air ke hidung termasuk di dalamnya berkumur-kumur kecuali saat berpuasa. Nah, saat berpuasa maka pada saat itu seseorang boleh berkumur-kumur, boleh masukkan air ke hidung, tapi jangan terlalu dalam. Ya, jangan terlalu dalam. Nanti terasa di tenggorokan. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya, saya berpesan pada ikhwah dirahmati oleh Allah, beribadah di dalam bulan Ramadan tidak sama dengan beribadah dalam bulan-bulan yang lain. Maka usahakan segala macam hal-hal yang disunahkan jangan pernah lepas. Qabliyah, ba'diyah, duha, witir, istighfar di waktu sahur, berdoa di waktu sahur. Itu prestasi puasanya di situ. Hampir semua manusia semuanya sama puasanya. Bersahur, kemudian menahan makan, minum, dan seluruh yang batalkan puasa dari mulai terbit fajar subuh sampai terbenam matahari. Sama semuanya. Nanti malam setelah berbuka, setelah sholat isya, tarawih. Sama. Tapi yang membedakannya apa? Prestasi-prestasi ibadah. Yang baca Quran, yang membukakan puasa, yang banyak istighfar, banyak berdoa, maka itu yang membedakan. Si fulan tingkatannya seperti ini dalam bulan Ramadan, si fulan tingkatannya seperti ini. Kan ada hadis yang pernah saya sebutkan, keutamaan puasa. Oh, ini saya bahas di Mubah, saya belum bahas di sini. Keutamaan puasa, ada orang menarik, ada cerita menarik di zaman Rasulullah SAW. Ada dua orang masuk Islam, habis itu dia pulang. Yang satu berjihad sampai mati syahid. Yang satu meninggal setelah orang yang pertama ini meninggal setahun. Jadi kan dua orang. Yang satu berjihad, meninggal, berarti syahid. Yang kedua ini tidak berjihad, tidak mati syahid, tetapi meninggal setelah orang yang pertama setahun. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang kedua tingkatannya di surga ma ab'ada bainas sama'i wal ard, lebih jauh daripada tingkatan langit dan bumi. Yang nomor dua lebih tinggi dibandingkan yang nomor satu. Jaraknya antara langit dan bumi. Langit bukan yang kita lihat, sering saya sebutkan itu. Maka para sahabat takjub. Kemudian mereka ditanya oleh Rasulullah SAW, mimma ta'jabun? Kenapa kalian heran? Alaysa ya'ishu ba'dahu sana? Bukankah orang ini hidup setahun setelahnya? Oke. Alaysa adraka Ramadan wa shaum? Bukankah dia mendapati bulan Ramadan dan dia berpuasa, dia bangun malam? Itu penyebabnya. Maka para ikhwah, puasa kita sama, tidak ada yang beda. Yang bedanya adalah prestasi-prestasi ibadah saat puasa. Mudah-mudahan bermanfaat dan tidak perlu sering saya menyebutkan konsep keikhlasan, semakin rahasia semakin ikhlas. Semakin rahasia semakin ikhlas. Silahkan banyak-banyak beramal di rumah dibandingkan di hadapan orang banyak di masjid, ya. Karena Imam Qayyim mengatakan istiwa'u amalil abdi fi dhahir wal batin. Ikhlas adalah samanya amalan hamba saat lahiriah ataupun saat sirriah, ketika dilihat orang banyak ataupun ketika sendirian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.